Thumma syara'a fi uyubin nikahil muthbitati lil khiyari fi faqala wa turaddul mar'atu ay zaujatu bi khamsati uyub. Lalu musannif setelah menjelaskan tentang beberapa perempuan yang haram dinikah, kemudian beliau melanjutkan keterangannya membahas tentang beberapa kecacatan yang dimiliki oleh perempuan, yang kecacatan itu bisa menyebabkan atau bisa menjadikan zaud atau suami memiliki pilihan untuk berpisah dengannya. Jadi ini namanya khiyar ya, khiyar atau memilih apakah meneruskan pernikahan atau menghentikan pernikahan. Dan pilihan ini tentunya harus ada alasan. Alasannya adalah beberapa kecacatan yang dijelaskan di kitab ini berjumlah 5. Ahaduha bil jununi sawa'un adbaqa awin qata'a qabla al-ilaji aula fa kharajal igma'u fala yathbutu bihil khiyaru fi fashin nikah walau dama khilafan lil mutawalli. Kecacatan yang pertama yang bisa menjadikan alasan seorang lelaki berpisah dengan perempuan adalah gila. Jadi istri yang memiliki penyakit gila itu suaminya boleh mengembalikan kepada orang tuanya, dalam arti boleh berpisah dengannya. Dan kegilaan ini tidak membedakan apakah gilanya terus menerus atau gilanya terputus-putus. Saat ini gila, kemudian di waktu yang lain tidak gila, itu tidak ada perbedaan antara keduanya. Dan kegilaan yang dialami ini baik ada sebelum berhubungan suami istri ataupun sesudahnya, ini juga tidak ada perbedaan. Dan mengecualikan gila ini, mengecualikan penyakit-penyakit selain gila, misalkan pingsan ya. Seorang perempuan yang sering pingsan itu dia tidak boleh bagi suaminya untuk memilih untuk berpisah dengannya dengan alasan pingsan. Walaupun pingsan ini terus-menerus ya, walaupun pingsan ini terus-menerus dialami oleh istri. Berbeda dengan satu ulama yang bernama Mutawalli. Jadi menurut Mutawalli, igma atau biasa diterjemah dengan pingsan, ini kalau terus-menerus, kalau pingsannya sering, menurut Mutawalli boleh digunakan untuk menjadi alasan berpisah dengan istri. Wa tsaniha biwujudil judami bidalin mu'jamah wa huwa illatun yahmaru minhal udwu thumma yaswaddu thumma yataqatta'u thumma yatanathar. Penyakit kedua yang bisa menyebabkan seorang laki-laki memilih untuk berpisah dengan istrinya adalah judam. Judam ini termasuk penyakit kulit ya, termasuk penyakit kulit yang tergolong berat. Biasanya judam ini dimaknai dengan kusta atau lepra. Jadi di kitab ini dijelaskan judam adalah penyakit yang menjadikan kulit berwarna merah. Jadi seorang yang terkena penyakit ini, pertama-tama kulitnya berwarna merah, kemudian berubah menjadi hitam, kemudian kulit itu terjatuh, artinya terlepas, dan kulit itu menjadi terlepas dari anggota tubuh. Jadi lepra atau kusta terjemahnya biasanya. Wa tsalitsu biwujudil barosi. Baros ini terkadang juga diterjemah dengan kusta, tapi perbedaannya ini adalah warnanya ya. Wa huwa bayadun fil jildi yudhibu damal jildi wa matahtahu minal lahmi. Di kitab ini dijelaskan bahwa baros adalah penyakit kulit yang berwarna putih. Jadi seperti panu ya, seperti panu tapi bukan panu. Berwarna putih di kulit, kemudian penyakit itu bisa menghilangkan darah yang berada di bawah kulit, dan juga menghilangkan daging yang ada di bawahnya. Jadi kalau di kitab ini perbedaannya adalah warna dari penyakit itu. Kalau judam yang pertama merah, kemudian hitam, lalu kulitnya terkelupas atau berjatuhan. Fahor jalbahak wahwa ma yugoyirul jilda min ghori idhabi damih falayat betubihil hiar. Di baros ini mengecualikan bahak ya. Bahak biasa diartikan dengan panu. Jadi kalau panu kan sekedar berwarna warna putih di kulit, tetapi penyakit itu tidak menghilangkan darah yang ada di bawahnya. Jadi yang bisa menjadi sebab perceraian ada bukanlah panu, tidaklah panu, tetapi baros ya, baros. Warabbi'u biwujudi rotaki wahwan sidatu mahalil jima'i bilahmin. Penyakit yang keempat yang menyebabkan bisa menjadikan alasan perceraian adalah rotak. Rotak adalah terbuntunya lubang perempuan dikarenakan tersumpal oleh daging. Jadi ada daging yang menjadikan kemaluannya buntu atau tersumbat. Wal khamisu biwujudil qoron wahwan sidatu mahalil jima'i bi'admin. Kalau koron berbeda dengan rotak. Kalau rotak tadi tersumbat oleh daging, kalau koron tersumbat oleh tulang. Jadi perbedaannya bentuk yang sesuatu yang menyumbatnya. Kalau rotak daging, kalau koron tulang. Wama ada hadil uyub. Ini mestinya kalau disiplin nahwu uyuba dibaca fathah ya, karena ya kasroh juga boleh sebenarnya. Wa ma ada hadil uyub kal bahri was sunani la yasbutu bil khiyar. Penyakit lain selain yang disebutkan tadi, selain lima penyakit yang telah disebutkan musannif seperti bau mulut ataupun bau ketek, itu tidak bisa menjadikan seorang suami berpisah dengan istri disebabkan itu. Wa yuraddu rajulu aidan ay zawju bi khamsati uyub. Suami juga boleh dikembalikan kepada orang tuanya, dalam arti istri boleh meminta berpisah dengan suami bila dia memiliki 5 kecacatan. Jadi penyebabnya sama ya, jumlahnya sama antara laki-laki dan perempuan. Perempuan juga 5 yang memperbolehkan berpisah, laki-laki juga 5. Bil jununi wal judami wal baros wasabaqa ma'naha. 3 yang pertama sama, yaitu kegilaan, penyakit judam, dan penyakit baros. Wa bi wujudil jabbi wa huwa qad uzzakari kullihi aw ba'dih wa bagi min hudunal hasafah fa in bagya qadruha fa akthar fala khiyar. Yang kedua adalah terpotongnya alat kelamin. Jadi alat kelamin yang terpotong keseluruhan atau terpotong sebagian tetapi yang tersisa kurang dari hasafah. Hasafah itu ujung kemaluan ya, ujung kemaluan laki-laki itu namanya hasafah. Jadi kalau kemaluannya terpotong semua, maka itu sudah bisa menjadikan penyebab kebolehan berpisah dengan suami. Tapi kalau terpotong sebagian, ini hukumnya diperinci. Dilihat sisa dari potongan itu, Kalau sisanya masih ada kadar hasafah, masih sepanjang hasafah, maka tidak boleh digunakan untuk alasan bercerai atau berpisah. Tapi kalau kurang dari hasafah, itu hukumnya sama seperti terpotong keseluruhan. Babi wujudil unnati bidhamil ain wa huwa ajzuz zauji anil wat'i fil qubul li sukutil qawatin nathirah li dha'fin fi qalbihi aw alatihi. Dan yang terakhir adalah unnah. Unnah adalah ketidakmampuan laki-laki untuk melakukan hubungan suami istri. Dan baik ketidakmampuan itu karena tidak ada syahwat yang dimiliki, jadi bisa saja ini disebabkan oleh jiwanya, yaitu syahwatnya memang tidak normal. Bisa juga disebabkan oleh alat kelaminnya yang tidak normal. Jadi unnah ini kadang diartikan dengan impoten. Tapi sebenarnya tidak terkhusus impoten ya, karena yang menjadi inti dari unnah ini adalah lelaki yang tidak bisa melakukan hubungan suami istri dengan istrinya. Jadi walaupun alat kelaminnya normal, tapi andai kata dia memiliki syahwat yang tidak normal, dia tidak bisa mengumpuli istrinya karena tidak memiliki syahwat yang seperti lelaki biasa, itu juga bisa menjadikan seorang istri untuk berpisah dengannya dengan alasan tersebut.